Tidakkah engkau dengarkan suaraku memanggil namamu? Dimanapun kau berada, tak henti kau kan terus ku cari. Banyak semangat dan cinta yang ingin aku bagi. Ibu Pertiwi menanti segala daya yang engkau simpan. Menutupi kamu melesenyum kembali. Tak peduli berapa besar yang kau bagi. Setiap kita punya peran tersendiri. Kehadiranmu sungguh berarti. Begitu banyak rintangan dan tantangan. Kita punya banyak harapan dan semangat. Jangan pernah ragu untuk berjalan bersama. Berikan yang terbaik yang engkau bisa. Besar yang kau bagi. Setiap kita punya peran tersendiri. Kehadiranmu sungguh berarti. Begitu banyak rintangan dan tantangan. Kita punya banyak harapan dan semangat. Jangan pernah ragu untuk berjalan. Berikan yang terbaik.